Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbina wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, di kesempatan yang kedua ini tak lupa mari kita ucapkan syukur karena kita masih bisa. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih bisa mendatangi majelis ilmu sebagaimana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam disebutkan di kitab Syekh Jabir Al-Jazairi di Minhajul Muslim. Haulal arsy manabiru min nurin 'alaiha qaumun libasuhum min nur wa wujuhuhum min nur laisul anbiya aw syuhada yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada. Faqala as-sahaba sifhum lana ya Rasulullah. Faqala al-mutahabbuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutazawiruna fillah. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan di sekitar arsy di mana Allah bersemayam terdapat mimbar-mimbar dari cahaya. Di atasnya ada sekelompok kaum yang bajunya bercahaya, mukanya bercahaya, dan mereka bukan para nabi dan juga bukan para rasul dan juga bukan para syuhada, orang yang mati syahid. Para sahabat bertanya, "Sifhum lana ya Rasulullah, sifatilah mereka pada kami." Disebutkan wa yaghbituhumun nabiyuna wasyuhada, dan para nabi dan rasul dan juga orang yang mati syahid iri kepada mereka. Maka Rasulullah mengatakan yang pertama al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Yang kedua al-mutajalisuna fillah, orang yang saling bermajlis karena Allah. Dan yang ketiga adalah mutazawiruna fillah, orang yang saling berziarah, datang mendatangi karena Allah. Maka kita patut bersyukur karena kita masih bisa mendatangi majelis ilmu, dan ini adalah salah satu amalan yang diiringin oleh para nabi dan syuhada. Baik, kita lanjutkan dari pasal pertama. Kemarin sudah kita bahas tentang makna akidah dan urgensinya. Kemudian di pasal yang kedua disebutkan sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan bacaan ini, di dalam judul disebutkan sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah. Ini ada satu kata yang mungkin bisa dibilang sensitif, kalimat salaf. Nah, ini identik dengan yang berjenggot, celana congklang, ya, itu wong salaf. Nah, ini perlu kita benahi, ngapunten. Kalimat salaf maknanya adalah terdahulu, orang yang terdahulu. Ada makna salaf, ada makna kholaf. Ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf adalah ulama yang terdahulu. Kita menyebutnya dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, huma salafiyun. Mereka adalah orang-orang yang terdahulu yang kita mengikuti mereka. Jadi kalau kita menyebut saya salafi, maksudnya apa? Nah, maksudnya apa? Kan enggak jelas. Maka dikatakan manhaj salaf di sini adalah manhaj yang mengikuti orang terdahulu, yaitu Rasulullah, sahabat, dan pengikut-pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya. Maka kalimat kadang-kadang ini, wow, kalau ada mungkin afwan ya, mungkin terjadi di kehidupan kita ada wah jenggoten congklang suka, oh cong salaf kayak seolah-olah. Perlu kita benahi, ada kalimat salaf, ada kalimat khalaf. Maka di sini manhaj salaf adalah manhaj yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabi dan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Disebutkan akidah adalah tauqifiyah. Akidah adalah tauqifiyah. Artinya apa? Artinya tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dalil syar'i. Tidak ada medan ijtihad dan berpendapat di dalamnya terbatas kepada apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi akidah adalah tauqifiyah, jelas. Di situ tidak ada medan ijtihad. Orang mau berakidah, ijtihad dulu. Wah ini gak bisa, ini kita harus tidak bisa. Karena cuman dua, sumbernya cuman dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak seorang pun yang lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla, tentang apa-apa yang wajib bagi Allah dan apa yang harus disucikan daripadanya, melainkan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak seorang pun sesudah Allah yang lebih mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, manhaj as-salafus salih dan para pengikutnya dalam mengambil akidah terbatas pada Al-Quran dan Sunnah. Ini sudah harga mati ya, harga mati Bapak Ibu sekalian. Maka di sini kita, saya ulangi lagi, ada satu kalimat manhaj as-salaf as-salih. Sekarang kalau kita mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, berarti kita semua bermanhaj salaf, salaf as-salih, manhaj orang-orang terdahulu. Maka seperti yang saya sebutkan, jadi kalau ulama salaf, ulama salaf insyaallah tidak ada perbedaan di dalamnya karena jelas mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita kembalikan kepada ulama khalaf, ulama yang terbaru, artinya yang datang 500 tahun atau 800-an tahun ke bawah sampai sekarang ini. Terdapat ulama-ulama khalaf yang mana mereka sudah terpengaruhi dengan iktikad atau pemikiran-pemikiran orang-orang mantik atau orang filsafat dari Yunani dan Romawi. Nah, ini nanti akan menjadi bahasan tersendiri tentang ulama khalaf. Maka kita selalu, kenapa kita berpegang kepada ulama salaf? Karena mereka lah yang paling benar. Rasulullah dan sahabatnya lah yang paling harus kita ikuti. Jadi apa-apa yang tidak ada atau tidak dilakukan oleh mereka, maka tidak perlu kita melakukannya. Karena kita tahu bahwasanya jelas apa yang sudah diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah komplit, tidak ada yang kurang sedikit pun. Maka sangat disayangkan apabila ada orang yang mengatakan business is business, ibadah-ibadah, tidak bisa. Ngapunten nggih. Orang beol pipis saja diatur agama, apalagi dengan bisnis. Maka hal ini kita tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Bisnis is bisnis, agama adalah agama. Bisnis masuk di dalam ranah agama. Oleh karena itu, kita harus sadar apabila kita bermuamalah kepada ikhwan manusia, sesama manusia, kita harus mengingat bahwasanya sudah ada aturannya dan Rasulullah memberikan contoh bagaimana dan apa yang harus dilakukan kalau kita dalam bermuamalah. Baik. Kemudian maka segala yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tentang hak Allah Azza wa Jalla, mereka mengimani, meyakini dan mengamalkannya. Sedangkan apa yang tidak ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, mereka menolak dan menafikannya dari Allah Azza wa Jalla. Karena itu tidak ada pertentangan di antara mereka di dalam i'tiqad, di dalam keyakinan. Bahkan akidah mereka adalah satu dan jamaah mereka juga satu. Karena Allah Azza wa Jalla sudah menjamin orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Dan dengan kesatuan kata, kebenaran akidah dan kesatuan manhaj, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Fa imma, dan juga disebutkan dalam ayat yang lain, Toha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dari dua ayat ini, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya kita harus berpegang atau berakidah secara benar. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita tidak ada perbedaan kalau kita sudah mengatakan kalamullah. Tapi pada dasarnya banyak sekali yang sudah lupa dengan kalimat-kalimat. Banyak orang yang mendahulukan akal daripada wahyu. Sebagian dari para, kita tidak menyebut ulama ya, para orang-orang yang menganggap mereka berilmu, mereka menganggap bahwasanya Al-Quran tidak sesuai dengan zaman. Satu. Kemudian kita sudah sebutkan di depan tadi bahwasanya akidah sumbernya hanya dua, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, as-sahihah. Tetapi ada yang mengatakan, kita sering mendengar dan baru mungkin bisa baru mencuat dengan kalimat Islam nasionalisme. Ini mereka mendahulukan akal daripada wahyu. Saya pernah sekali mendengarkan khutbah di masjid Karangkajen, tidak salah, salah seorang dokter. Dia mengatakan bahwasanya manusia, di dalam otak manusia terdapat sekitar 2 juta sel atau 2 miliar sel di dalam otak kita. Dan orang yang terpandai di dunia hanya mampu mengisi 1/4 sel. Kita bayangkan, anggap saja otak kita 2 tera, 2000 giga. Dari 1 giga, orang yang terpandai dia hanya bisa mengisi 1/4-nya saja. Orang yang terpandai di dunia. Berarti berapa ribu sel yang masih tersisa. Itu orang yang terpandai di dunia, afwan. Kalau kita bagaimana? Kita mungkin seper enggak tahu berapa, 100 atau berapa. Ini orang yang terpandai. Itu hanya mampu mengisi 1/4 dalam satu selnya. Maka kalau seandainya ada orang yang mengedepankan akal daripada wahyu, ini adalah sudah jelas sangat disayangkan. Ini tetap berkaitan, kenapa? Karena kita lihat pada saat ini di kabar berita, baik di internet ataupun di mana saja, banyak sekali berita-berita yang menayangkan bahwasanya tentang hal-hal seharusnya tidak perlu dibahas, tapi mereka karena ingin wow, terlihat sangat mencolok di media dan lain sebagainya, sehingga mereka melampaui batas. Oleh karena itu, kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan juga Allah menjelaskan tadi dalam dua ayat tadi, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَى, jika datang kepadamu petunjuk daripadaku, فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, فَلَا يَذِلُّ, maka tidak akan tersesat kalau kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wala yashqa, dan juga tidak akan celaka. Ini adalah termasuk wa'd, janji Allah. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Oleh karena itu, Bapak sekalian, dalam kita berakidah, kita harus betul-betul memilih akidah yang benar. Jangan sampai kita dalam berakidah itu dikotori atau dicampur atau tercampur dengan hal-hal yang seharusnya tidak kita inginkan atau tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka karena itu mereka dinamakan firqatun najiyah. Jadi orang yang mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah disebut dengan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi bahwa merekalah yang selamat ketika memberitahukan bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan yang kesemuanya di neraka kecuali satu golongan. Ketika ditanya tentang yang satu itu, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashhabi." Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan para sahabatku. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwasanya semua amalan, semua perbuatan kita yang tidak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka tidak termasuk golongan yang masuk surga. Kita sudah sering mendengar bahwasanya Islam terbagi menjadi 73 golongan. Dan golongan yang selamat ahli sunnah wal jamaah. Kita dengarnya begitu, tapi Rasulullah mengatakan, "Hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yaitu orang yang mengikuti ajaranku pada hari ini dan para sahabatnya. Maka sekali lagi saya memohon maaf. Sangat disayangkan ketika Profesor Zakir Naik ditanya salah satu audiens di Malaysia tentang jenggot dan celana congklang, artinya tidak musbil, tidak isbal di atas mata kaki. Jawabannya ringan sekali. Dr. Zakir Naik mengatakan, kalau engkau mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak perlu engkau membahas lagi tentang jenggot dan celana yang musbil. Karena jelas Rasulullah SAW sudah menjelaskan tentang betapa pentingnya jenggot dan juga dengan celana ataupun apa saja yang kita pakai di atas mata kaki. Tidak perlu diperdebatkan kembali karena itu sudah jelas dan insya Allah salim. Artinya apa? Apabila kita ingin memperdebatkan, berarti kita seolah-olah, kata Dr. Naik, tidak yakin dengan Rasulullah SAW. Nah, kalau kita tidak yakin sama Rasulullah, terus kita mau yakin sama siapa? Karena panutan yang jelas setelah Allah memberikan, menurunkan Al-Qur'annya, Rasulullah yang menjelaskan tentang apa yang ada di Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan wa aqimus shalah, Allah tidak menjelaskan di dalamnya sholat 5 waktu, sholat maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh, tidak ada. Yang menjelaskan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana engkau melihat aku salat. Maka apa yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang tidak dikerjakan Rasulullah harus kita mengikutinya. Kalaupun, nah ini ada tanda kutip, kalaupun seandainya kita masih belum mampu melakukannya, tidak usah mencela. Anggaplah bahwasanya kita masih belum mampu untuk melakukannya. Karena memang mungkin hidayah, tidak ada manusia yang memberi hidayah kepada manusia yang lainnya. Sampai Allah sendiri mengatakan di Rasul, "Innaka la tahdi man ahbabta." Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad bersikeras ingin meminta agar pamannya masuk Islam. Sampai Allah menyindir, "Innaka la tahdi man ahbabta." Engkau tidak akan memberi hidayah pada orang yang kau sayangi. Yang al-muhdahu wallah, pemberi hidayah adalah Allah. Maka apabila kita masih belum bisa melakukan apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah mencelanya. Itu yang paling utama. Melainkan kita berdoa. Kemarin setelah saya singgung ada dua hadis yang menjadi pegangan saya, sebetulnya tiga hadis yang menjadi pegangan saya selama saya hidup. Tiga hadis inilah saya ingatkan lagi. Yang pertama, kullu ibn adam khata, kullu ibn adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Ini hadis yang pertama, seluruh anak cucu Adam pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'ina tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang bertaubat. Hadis yang kedua adalah ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sombong. Sudah saya sebutkan kemarin, orang yang sombong tidaklah orang yang memamerkan hartanya, memamerkan ilmunya, jabatannya, tetapi orang yang sombong termasuknya adalah orang yang tidak menerima nasihat. Rasulullah bersabda, la yadkhulal jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga barang siapa di dalam hatinya terdapat sekecil biji sawi daripada kesombongan. Nah, wa'iyadubillah, jangan sampai kita termasuk orang yang dalam ancaman Rasulullah, la yadkhulal jannah, tidak masuk surga. Hadis yang ketiga adalah hadis yang saya ambil dari Arba'in Nawawi nomor 19, yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berboncengan dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah mengatakan, ya bunayya u'allimuka kalimat, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha yahfadka, wahai anakku, ya bunayya u'allimuka kalimat, kuajarkan beberapa kalimat. Ihfadillaha yahfadka, yang pertama, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini rumus, jagalah Allah, Allah menjagamu. Jangan berharap Allah menjaga kita kalau kita sering meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Jangan kau mengeluh, ya Allah kenapa, tetapi engkau meninggalkan hak Allah. Ihfadillaha tajiduhu tujahat, jagalah Allah, Allah akan selalu berada di depanmu. Maksudnya, kalau kita sudah selalu menjaga Allah dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya, tajiduhu tujahat, kalau kita punya masalah, Allah akan segera menyelesaikan masalah itu. Wa idza sa'alta fas'alillah, dan jikalau engkau ingin meminta sesuatu, mintalah pada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, ini disebutkan para ulama mengatakan bahwasanya kita harus selalu menyandarkan apa-apa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita menyandarkan kepada orang yang belum tentu Allah meridhoinya. Maksudnya apa? Disebutkan, kalaupun seandainya sendal kita hilang, kita sholat ke masjid, taruh sendal di depan, kemudian kita keluar hilang, kita tidak usah berteriak-teriak, tapi balik ke dalam masjid, kemudian berdoa, ya Allah sendal saya hilang. Sampai taraf ini ulama menyebutkan kita begitu pentingnya Allah bagi kita. Apapun yang kita mau, kita harus selalu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, walaupun jalannya nanti kepada manusia. Pertolongan itu lewat manusia. Tidak mungkin Allah memberikan rezeki dari langit maghrubiyat, tidak mungkin. Tetapi kita harus selalu meminta kepada wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau ingin menyandarkan sesuatu, sekarang sudah banyak medsos, media sosial yang kita kadang-kadang ketika kena apa gitu, nyandarnya enggak sama Allah. Bukan sholat, bukan, tapi wall, Facebook, Instagram, foto, dan lain sebagainya. Ini adalah hal-hal yang tidak dibenarkan. Maka dalam hadis 19 di Arba'in Nawawi ini menyebutkan wa idza sta'anta fasta'in billah, sudah empat kalimat. Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajiduhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kemudian yang berikutnya, law istama'il qaum, kalau seandainya berkumpul para manusia, lianfa'uka, untuk memberikan manfaat kepada kamu, lan yanfa'uka syai' illa ma kataballahu alaih, maka tidak akan memberi manfaat kepadamu kalau Allah belum menulisnya di atas. Lawujtama'al qawm, ini bima maknahu, saya matanya tidak hafal benar ya, tapi maksudnya seperti itu. Lawujtama'al qawm, kalau seandainya berkumpul seluruh manusia, liadurruka, untuk menyakitimu, lam yadurruka bisyai'in illa ma kataballahu lak, tidak akan tersakiti kamu kalau Allah belum menulisnya di atas. Artinya apa? Artinya kita tidak usah takut kalau seandainya kita berada di satu perkuliahan, kemudian ijtama atau kelompok yang ada di perkuliahan, mungkin ada beberapa kelompok dan mereka afwan, mungkin terlalu banyak bermaksiat, kita harus menghindari mereka. Kita tidak usah takut, karena jelas bahwasanya kalau seandainya seluruh umat manusia berkumpul dan ingin memberikan manfaat kepadamu, kalau Allah tidak menulisnya di atas, maka tidak akan terjadi manfaat itu kepadamu. Dan juga sebaliknya, kalau seandainya seluruh umat manusia ingin mencelakai kalian dan Allah tidak menulis di atas, maka tidak akan celaka. Itu sudah rumusnya begitu. Maka kita harus selalu yakin bahwasanya Allah selalu bersama kita, dan kita sudah melakukan haknya Allah Azza wa Jalla kepada, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan berapa banyak kenikmatan kepada kita. Sudah berapa banyak kita manusia diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan, kenikmatan, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau engkau ingin menghitung berapa banyak nikmat Allah yang diberikan pada kita, la tuhsuha, kita tidak mampu menghitungnya, karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin kita menghitungnya, baik nikmat yang sudah kita sadari ataupun nikmat yang kita tidak sadar. Contoh kecil mungkin yang tidak kita sadari bahwasanya, saya tidak begitu paham dengan ilmu biologi, tetapi jelas berapa kali hirup nafas kita setiap hari. Itu adalah salah satu nikmat yang mungkin kita tidak sadar ya. Karena sebagian orang nikmat itu adalah ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, ketika kita mendapatkan jabatan yang baik, itu rezeki. Tapi kita bisa menggerakkan jari, sudah begitu banyak rezeki. Orang yang tidak bisa buang air, orang yang tidak bisa buang gas, itu berapa juta mereka harus keluarkan untuk mengobati. Ini adalah nikmat Allah. Dan juga saya selalu mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat sekalian bahwasanya untuk menjaga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam hal ini kita harus selalu membentengi akidah kita agar apa yang kita amalkan kedepannya menjadi benar. Ini sudah dibahas di dalam pasal ketiga tentang penyimpangan akidah dan cara-cara penanggulangannya. Ini akan kita bahas besok. Yang jelas bahwasanya yang paling perlu kita kuatkan adalah akidah kita. Kalau akidah kita sahiha, maka amalan berikutnya dan berikutnya akan menjadi sahiha. Tetapi kalau amalan kita tidak benar, maka amalan-amalan yang selanjutnya akan tidak benar untuk selamanya. Maka jelas di sini sumber-sumber akidah yang benar dan juga manhaj salaf di dalam mengambil akidah adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa mengatakan bahwasanya si A itu sama dengan kita. Mereka tidak sama, karena sumber akidah mereka tidak sama dengan kita. Dan sudah banyak buku yang mengulas dan menjelaskan tentang antara akidah Syi'i dan Sunni, yang mana sebagian para orang-orang Indonesia yang ya, bahkan mungkin mereka menyandang profesor ya, mengatakan bahwa Sunni dan Syiah itu bukan masalah akidah, padahal jelas itu adalah masalah akidah. Itu hanya mereka yang ya lil asaf ya nih, mereka yang sudah diberikan oleh antek-anteknya mungkin dana ataupun apa. Yang jelas sekarang kita sudah harus beware, harus selalu waspada bahwasanya di sekeliling kita ini sudah mulai banyak saudara-saudara kita yang dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik. Maka dikatakan setelah Rasulullah mengatakan hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang yang dari 73 golongan mereka sajalah yang mengikuti Allah, Rasulullah dan para sahabatnya, Mereka adalah orang-orang yang disebutkan firqatun najiyah, golongan yang selamat. Kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut telah terbukti ketika sebagian manusia membangun akidahnya di atas landasan selain kitab dan sunnah, selain Al-Qur'an dan sunnah, yaitu di atas landasan ilmu kalam dan kaidah-kaidah mantik yang diwarisi dari filsafat Yunani dan Romawi. Ini terjadi begitu banyak sekarang. Kita mengetahui ada ilmu kalam, ada ilmu mantik, itu semua bukan dari Islam. Ilmu kalam bukan dari Islam, ilmu mantik bukan dari Islam, tetapi dari filosof Yunani dan Romawi. Kita mungkin melihat, membaca sejarah, bahwasanya kita lihat mereka orang Romawi dan Yunani ketika bermusyawarah, mereka menggunakan ilmu kalam dan ilmu mantik, dan ini sudah terjadi pada zaman kita. Sudah berapa banyak manusia-manusia yang mengatakan mereka Islam, ya, tetapi mereka menggunakan akidahnya tidak hanya dari Al-Quran dan Sunnah saja. Mungkin mereka mengambil Al-Quran sedikit, secuil dari Al-Quran, dan kemudian yang lainnya mengambil dari mantik dan kalam, sehingga mereka berani membenarkan apa yang mereka katakan. Dan inilah yang disebutkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya umat Islam akan terbagi menjadi 73 golongan, dan yang paling selamat hum man kana ala misli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada di atas ajaran yang sama dengan ajaranku pada hari ini dan juga para sahabatku. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan hidayah. Itu yang perlu kita berdoa. Sebagaimana dalam hadis 19, wa idza sa'alta fas'alillah. Tadi sore ada yang bertanya kepada saya. Kita melihat Ustaz sekarang banyak sekali fitnah-fitnah. Contoh yang lagi panas kan tentang Ahok yang menistakan agama, menistakan Al-Qur'an. Ya, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu demo atau apa? Padahal ada hadis jelas bahwasanya ketika fitnah terjadi, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berlari, orang yang berlari lebih baik daripada orang yang naik kendaraan. Ini saya belum mentakhrij hadisnya, tetapi saya pernah mendengarnya. Di sini menjelaskan bahwasanya kalau memang kita tidak mengetahui apa yang harus kita ketahui, kita sudah tidak perlu lagi mencari tahu pasal begini. Apa yang harus kita lakukan? Kita banyak berdoa. Kemudian bertanya, loh Ustaz, masa kita cukup dengan berdoa? Ingat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ad-du'a silahul muslimin. Ad-du'a silahul muslimin. Doa adalah senjata orang Islam. Kondisi sekarang ini sudah kita melihat salah satu contoh sudah dekatnya hari kiamat. Islam banyak, tapi kagusail bahr, seperti buih di lautan, mabyur banyak, kemudian hilang. Tidak ada rasanya, ya, kita lihat di Jakarta seperti itu dan di Indonesia lah pada umumnya. Maka kita harus percaya dan yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada mereka yang melakukan ini dan itu, kita tidak usah mencela mereka. Karena memang pada dasarnya mereka punya, dan kita tidak, mereka punya ilmunya dan kita tidak punya ilmunya. Maka disebutkan kalau dalam kitab tauhid yang lain Ushulus Tsalatsah, ada empat hal, empat poin yang harus dilakukan oleh umat Islam sebelum melakukan apa-apa. Yang pertama adalah fa'lamu, berilmulah. Kita tidak boleh beramal, kita tidak boleh melakukan pekerjaan sebelum kita berilmu. Fa'lamu. Kemudian yang kedua fa'mal, setelah berilmu amalkanlah. Ketiga sebarkanlah. Dan yang keempat bersabarlah. Empat hal ini, kenapa sabar ditaruh di tempat yang paling akhir? Karena kesabaran ini adalah penopang dari tiga hal yang pertama ke atas. Ketika kita menuntut ilmu, berapa banyak dari kita yang kadang-kadang malas, ya Allah, habis sholat maghrib, mungkin pas adzan gerimis sedikit, akhirnya sholat di rumah, gak ke masjid. Ini perlu sabar. Orang menuntut ilmu perlu sabar, kemudian mengamalkan. Sudah ilmu sudah kita dapat, tinggal mengamalkan. Itu pun sama, berat, tidak mudah yang seperti kita bayangkan. Ketika sudah berilmu, kita mengamalkan. Rasulullah mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan kadang-kadang loyo. Itulah manusia. Makanya kita harus memperbanyak istighfar. Beramal seperti itu juga susah, maka perlu kesabaran. Apalagi mengamalkan atau mendakwahkan, ini yang mungkin bisa dikatakan lebih susah daripada yang pertama dan kedua. Karena kadangkala kita mendakwahi, kita dicemooh. Tapi jelas ya, Allah mengatakan dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kita harus ya, menyelamatkan jiwa kita dan juga jiwa saudara sanak kerabat kita daripada api neraka. Maka dalam hal ini, mari kita selalu minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjaga kita dan hati kita, agar selalu mengambil sumber yang benar dalam berakidah. Nah, ini adalah sumber-sumber akidah yang benar adalah jelas, tidak bisa diganggu kuat. Kita hanya mengambil dari Al-Quran dan Sunnah As-Sahihah. Kenapa saya bilang As-Sunnah As-Sahihah? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak sekali manusia-manusia yang memalsukan, atau hadis maudhu' yang mana mereka seenaknya saja menyandarkan, ya, berani sekali mereka menyandarkan hadis-hadis yang jelas bukan hadis sahih, artinya hadis buatan mereka sendiri, dan disandarkan qala rasul au anin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak sekali hadis maudhu yang saya kira jamaah tahu, ya, sedikit banyak contohnya. Mungkin ada seorang penjual peci, mereka membuat hadis, barang siapa yang sholat tidak memakai peci, maka sholatnya tidak sempurna. Karena mereka penjual peci. Ya alhamdulillah, itu orang Arab ya, kalau di Jogja itu mungkin penjual telo, barang siapa yang tidak makan telo dalam sehari, maka badannya, itu semua adalah hadis-hadis, ya, dari berapa jutaan hadis itu, di antaranya ada hadis yang dhaif, yang lemah. Mungkin lemah masih bisa dipertahankan karena mungkin ada syahidnya, ada yang dari perawi yang lainnya. Karena ada salah satu di antaranya mungkin yang dhaif, maka yang hadis satunya atau jalan satunya menguatkan. Nah, ini banyak sekali di dalam ulumul hadis yang memang seharusnya di ta'lim hadis menjelaskan tentang hal itu. Oleh karena itu yang jelas pada pasal kedua ini, Syekh Saleh Fauzan ingin menjelaskan bahwasanya sumber-sumber akidah yang benar dan manhaj salaf dalam mengambil akidah hanya dari dua sumber, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan janganlah kita terkecoh dengan kata-kata manis atau kata-kata indah, karena ini termasuk ilmu kalam dan ilmu mantik. Kadang-kadang kita, oh iya masuk akal ya, karena akidah bukan dimasukkan akal, tetapi akal yang harus mengikuti wahyu. Bukan wahyu mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti wahyu. Maka kalau disebutkan dalam akal manusia terdapat 2 miliar sel akal, sel manusia, dan manusia yang terpandai cuma bisa mengisi seperempat sel saja, berarti bagaimana dengan Allah Azza wa Jal? Ini adalah satu gambaran yang bainas sama wal bi'r, antara langit dan sumur bor, bukan sumur keduk pak, sumur bor minyak sekalian. Nah, ini menunjukkan bagaimana jauhnya antara manusia dengan Rabb. Maka sebagian ulama, saya lupa namanya, yang menyebutkan bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu ada tiga tingkatan. Sepertiga manusia mendapat ilmu ia akan sombong, tidak kemungkinan. Mungkin 90% orang yang mendapatkan sepertiga ilmu pertama dia akan sombong, karena dia merasa sudah tahu. mereka ilmunya hanya sampai di semangat saja, baru dapat ilmu tentang mungkin jenggoten sama isbal sama celana dan semua langsung. Mungkin saya punya teman ketika dia baru belajar akidah yang seperti ini, ia langsung pulang. Kemudian orang tuanya dimarahin, "Pak, ini TV-nya haram," katanya. Bapaknya marah, "Ini bapak adol sapi, beli TV kamu bilang haram," diusir sama ayahnya. Dan dia cerita sama saya bilang, "Apakah ustadz yang mengajarmu tidak mengajarkan kepadamu thariqatud da'wah? Apalagi mendakwahi orang tua. Baru ia mendapatkan satu ilmu, dia langsung sombong." Ini sepertiga pertama orang mendapatkan ilmu, dia pasti sombong. Kebanyakan 90% insyaallah. Kemudian sepertiga kedua orang mendapatkan ilmu, ia akan tunduk. Sepertiga terakhir orang mendapatkan ilmu, ia akan semakin merunduk karena dia merasa semakin bodoh dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kita tahu bahwasanya manusia hanyalah, gak bisa dibandingkan lah. Kita sudah satu yang jelas, kita sudah jauh dari kenabian, jauh dari para sahabat. Tinggal sekarang kita menikmati. Ya semoga Allah terus memberikan hidayah kepada kita agar kita selalu berjalan di akidah yang sahihah dan menjadi termasuk firqatun najiyah atau golongan yang selamat nantinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadikan pegangan pada kita, dan terutama pada tiga hadis yang saya pegang, yang pertama tadi, yang kedua, dan juga yang terakhir tentang hadis di Arba'in Nawawi nomor 19. Itu adalah hadis yang saya anggap rumus daripada semua kehidupan kita. Ihfadillaha yahfadka, itu sudah jelas. Jangan kita berharap Allah menolong kita atau menjaga kita kalau kita tidak menjaga Allah. Jangan kita mengeluh sama Allah kalau sholat aja masih suka terlambat. Sholat aja, ya alhamdulillah, kita mungkin mengatakan alhamdulillah kita masih sholat. Banyak saudara kita yang tidak sholat dan ngenteng no sholat. Mereka tidak tahu ada riwayat menjelaskan bahwasanya Allah menyediakan khusus neraka bagi orang yang tidak sholat. Ketika dalam riwayat disebutkan, ketika ada orang masuk neraka ini, malaikat penjaganya itu sampai bilang, "Kamu ngapain dulu sampai masuk neraka ini?" Disebutkan bahwasanya neraka ini apabila orang masuk ke dalamnya, orang akan meleleh kayak gula masuk teh panas. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya siksaan Allah Azza wa Jalla di dalam sholat. Maka banyak sekali hadis yang menjelaskan perbedaan kita dengan orang non kita adalah sholat. Maka ketika orang tidak sholat kita bilang kafir, kata, "Wah, itu mengkafirkan." Kita tidak mengkafirkan, Rasulullah mengatakan begitu. Perbedaan kita dengan mereka adalah orang tidak sholat. Maka kita harus selalu berdoa, kalaupun kita masih belum bisa sekarang, kita berdoa. Dan kita sebagai umat Islam diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berdoa untuk umat Islam pada umumnya. Kita selalu berdoa, "Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat." Itulah doa yang harus kita panjatkan untuk saudara-saudara kita agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti akidah yang sahihah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.